Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca al-intikhabat wa ahkamuha, ada poin pembahasan tambahan atau ada poin penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang definisi takyif dan takhrij. Ini kemarin kita singgung pembahasan tentang penggunaan istilah takyif fiqhi dan takhrij fiqhi. Ya, tentang takyif fiqhi didefinisikan dengan tasniful mas'alati tahta mayunasibuha minan nadharil fiqhi. Yang namanya takyif al-fiqhi itu adalah mengkategorikan satu masalah di bawah mayunasibuha, di bawah pada satu bab yang memang cocok baginya, min nadharul fiqhi, dari sudut pandang fikih. Au yuqal, atau ada definisi lain yang mengatakan bahasanya takyif adalah radul mas'alati ila asli minal usuli syar'iyyah, mengembalikan satu permasalahan kepada salah satu pokok-pokok syariat. Itu namanya takyif. Makanya ada satu permasalahan kontemporer, Kita mau mengetahui hukumnya, maka digunakanlah kegiatan takyif, dimasukkan pada salah satu bab. Ini maksudnya bab mana. Kemudian maka takyif itu akan terwujud memerlukan dua poin. Yang pertama adalah berkenaan dengan kasus. Maka orang yang melakukan takyif itu faham gambaran kasus yang sedang dibahas, punya tasawur gambaran yang lengkap dan benar. Kemudian yang kedua, dia faham syariat sehingga dia bisa masukkan kasus kontemporer tersebut pada bab yang tepat dalam syariat. Maka takyif dengan, terutama dengan definisi yang kedua, yaitu mengembalikan satu kasus kepada asal syar'i atau dalil atau kemudian usul syariat, maka kegiatan takyif ini akan terwujud dengan menggunakan empat metode. Dengan urutan sebagai berikut, yang pertama adalah nas dan ijma'. Maka hukumnya kita carikan dengan melihat adakah nas yang dengan keumumannya bisa jadi dalil. Misalnya ada rambut palsu, maka apa hukum rambut palsu? Maka kemudian kita lihat bahasanya ini sejalan dengan hadis yang membahas tentang masalah penyambung rambut. Ya, kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah at-takhid ala nazilah mutaqaddimah, ditakhid dengan kasus yang semisal yang sudah ada di masa silam, yang sudah dibahas oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, ditakhid dengan kaidah fikih atau fatwa imam terdahulu. Ada fatwa Imam Syafi'i atau yang lain yang kasus kontemporer ini bisa kita baca hukumnya dengan menggunakan fatwa beliau. Kemudian metode yang keempat, dengan melakukan istimbat. Dengan melakukan istimbat, dengan menimbang kaidah-kaidah dalam berijtihad, semisal satu dara'i dan lainnya. Ya, maka kita berdasarkan uraian ini, maka takhid adalah salah satu metode takyif. Ini takhid adalah salah satu metode yang dipakai untuk melakukan takyif. Ini karena takyif itu usaha untuk menemukan hukum satu kasus kontemporer dengan mengembalikannya kepada, mengkaitkannya dan menghubungkannya dengan aslun syar'i. Nah, itu kemudian untuk melakukan, untuk terwujudnya hal tersebut, maka ada empat metode yang ini bersifat urut. Kalau bisa sudah terjawab pakai dalil umum, ya kita gunakan dalil umum. Kalau sudah terjawab dengan kaidah, ya sudah, maka ya, dijawab dengan kaidah. Jika tidak, maka ditakhid dengan kasus yang semisal, disamakan dengan kasus yang semisal. Jadi, misalnya di ada misalnya kasus bufih al-maftuh. Bufih al-maftuh itu rumah makan yang sekali silahkan cuma bayar sekian sekenyangnya. Bayar sekian sekenyangnya. Maka ini kasus kontemporer. Maka kita ambil kemudian untuk mengetahui hukumnya, yaitu kegiatan takyif, kita gunakan metode takhid, yaitu ditakhid disamakan dengan kasus al-hamamat. Kasus al-hamamat atau kamar mandi umum. Kamar mandi umum, bayar sekian terserah air yang kepake. Biar sekian, kemudian terserah ya, berapa air yang dipakai. Alat tawakal ijma ala jawaziha, ya, dan terdapat ijma ulama tentang bolehnya transaksi al-hammamat. Bayar sekian, terserah air yang dipakai. Ya, maka kemudian metode makan sekenyangnya dengan bayar sekian itu ditakhid ke situ, dikiaskan, namun kias ke kasus, namanya takhid fiqhi, dikiaskan namun ke kasus, bukan ke dalil. Dan metode yang keempat tadi ditakhid dalam dengan menggunakan kaidah fikih atau semacam itu. Itu mendudukan antara istilah takhid fikih dan takyif fikih. Kemudian kita lanjutkan membaca al-intikhabat wa ahkamuha. Di halaman 48, hubungan antara intikhabat dan bai'at. Ya, tentang definisi bai'at di baris yang keempat, yang dimaksud dengan bai'at adalah al-ahdu ala ta'ah. Ini perjanjian untuk melakukan ketaatan. Maka ada namanya ahdun dan ada namanya wa'dun. Ini kalau ahdun itu perjanjian dua belah pihak. Kalau wa'dun itu sepihak. Sepihak si fulan menjanjikan begini-begini. Wa amma kaifa tatimul bai'ah, bagaimanakah terwujudnya bai'at? Tatimu itu terjemah bebasnya terwujud. Fa inna tatimu, maka bai'at itu terwujud caranya ahlul hali wal akti kumpul. Lantas mereka memilih orang yang paling utama atau yang paling layak untuk jadi penguasa. Setelah itu yang dipilih tadi mereka bai'at. Wa yalzam annasu, dan wajib bagi manusia ba'da dzalika, setelah bai'at ahlul hali wal aqdi, mentaati penguasa yang penguasa tersebut dan patuh kepadanya. Sehingga bai'at itu ada dua macam, ada dua langkah bai'at. Pertama, bai'atu in'iqadin, bai'at pengesahan. Yatimu, maka ini terwujud min khilaliha, melalui bai'at ini ikhtiar pemilihan ahlul halil wa aqdi liman yastahiqul imamata, memilih orang yang berhak untuk jadi imam, jadi penguasa, kemudian mereka membaiatnya. Watan aqidu bidzalika, dan terwujudlah al-imamah bagi orang tersebut bidzalika, dengan baiat ahlul halli wal aqdi kepadanya. Maka itu langkah pertama, diadakan pemilihan ahlul ahli wal aqdi, memilih siapa yang layak jadi penguasa. Setelah terpilih, kemudian mereka berbaiat. Dengan mereka berbaiat, maka tan'aqidu, maka berarti kesahlah kekuasaan si orang yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah bai'at uta'atin, bai'at ketaatan. Itulah bai'at ammatun nas, bai'at ammatin nas. Semua orang berbai'at kepada orang yang telah dipilih oleh ahlul halil wal aqdi. Maka semuanya al-jami', semuanya berbai'at kepada orang tersebut untuk dengar dan taat. Maka berarti langkah pertama adalah bai'at khusus di forum khusus. Setelah itu bai'at terbuka. Ini bai'at terbuka. Yang bai'at terbuka ini cuma mengikrarkan asam wa ta'ah. Kalau bai'at yang di forum tertutup tadi itu fokusnya pada pemilihan. Terdapat sebuah dalil syar'i menunjukkan wajibnya bai'at, dan bahasa bai'at itu mengikat kaum muslimin. Diriatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mencopot tangannya dari ketaatan kepada penguasa, maka dia berjumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah. Dan siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah yang tidak mengikatkan, di mana orang-orang jahiliyah tidak punya penguasa tertentu yang mereka berbaiat padanya. Kemudian hubungan antara pemilu dan baiat. Maka ketika kita renungkan pemilu dan kita bandingkan dengan baiat, kita jumpai anna thammata, di sana ada aujuh ittifaq, sisi-sisi titik-titik kesamaan antara pemilu dengan baiat. Min wujuhin, ada beberapa sisi. Yang pertama, Bai'at dan pemilu dua-duanya dibangun di atas pemilihan merdeka tanpa ada pemaksaan. Bai'at ahlul halil waqati itu pemilihannya merdeka. Sama dengan punya kemiripan dengan pemilu. Yang kedua, bai'at dan pemilu dua-duanya dibangun di atas pendapat mayoritas. Jadi ketika ahlul halil waqati tidak sepakat, tidak ada mufakat, maka akan dilakukan voting. Siapa yang dipilih oleh ahlul halil wal aqdi sebagai penguasa, maka menggunakan sistem ar-ra'yu al-aghlabiyyah, pendapat mayoritas. Kemudian yang ketiga, bai'at dan intikhabat dua-duanya yasilu min khilaliha, melalui keduanya yasilu sampai pada penentuan kepala negara. Maka poin 1, 2, dan 3 ini semuanya berkenaan dengan bai'atu in'iqadin. Berkenaan dengan bai'atu in'iqadin, maka ada kesamaan dengan intikhabat dari tiga sisi ini. Adapun beda di antara keduanya, maka sebagian pengkaji menyebutkan sejumlah perbedaan. Di antaranya adalah al-khilaf, perbedaan di antara keduanya, pemilu dan bai'at dalam syarat al-murusyah. Ini orang yang dicalonkan. Karena disyaratkan dalam bai'atul, dalam akad bai'at, sejumlah syarat yang tidak ada dalam intikhabat atau pemilu. Demikian juga jangka waktu kepala negara dalam bai'at itu tidak dibatasi, namun seumur hidup. Lain hanya dengan jangka waktu ar-ra'is kepala negara dalam pemilu. Kemudian bai'at adalah di antara fenomena penerapan Islam, adapun intikhabat adalah salah satu fenomena penerapan sistem demokrasi. Tanggapan penulis untuk pendapat ini, sebenarnya perbedaan ini adalah yang benar adalah perbedaan antara demokrasi dengan bai'at, bukan perbedaan antara pemilu dengan bai'at. Itla talazuma, karena tidaklah berhubungan erat antara pemilu dengan syarat menjadi al-wilayah, memegang kekuasaan, demikian jangka waktu pemerintahan dan yang lainnya. Karena bisa jadi tutoblak al-intikhabat, diterapkanlah sistem pemilu al-nahwi al-mazkur, namun dengan model seperti itu. Nanti kepala negaranya seumur hidup, kan bisa saja. Waktu tutoblak dan bisa saja diterapkan dengan diletakkan sejumlah syarat-syarat yang lain. Oleh karena itu, walladhi arahu, yang menjadi pendapat saya, perbedaan bai'at dengan intikhabat itu jelas pada poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya pemilu itu sarana bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan bai'at, maka dia adalah akad. Ini akadun liman ikhtarahu an-nasu. Ini akadun liman ikhtarahu an-nasu, akad kepada orang yang telah dipilih oleh manusia atau banyak orang. Sehingga al-intikhab, pemilihan, adalah jalan untuk menentukan siapakah orang yang tertuju, ditujukan padanya bai'at. Kemudian yang kedua, pemilu itu adalah cara untuk sampai untuk mendapatkan ri'asah kekuasaan atau wilayah atau kekuasaan yang lainnya. Ya, tidak mesti hanya untuk memilih kepala negara, bisa untuk kemudian anggota dewan dan yang lain. Sedangkan bai'at itu khusus untuk pemilihan kepala negara saja. Ri'asah ammah, kepemimpinan yang luas, yaitu kepala negara fakat saja. Tidak ada bai'at untuk misalnya dewan suro, tidak ada. Bai'at cuma khusus untuk kepala negara. Kemudian perbedaannya, pemilu itu melibatkan semua orang. Adapun bayat, maka ada bayat in-iqad, maka bayat al-in-iqad, maka pada asalnya cuma dilakukan oleh anggota ahlul halil wal aqdi. Kemudian yang keempat, para calon dalam pemilu adadun adalah sejumlah orang yang tidak dibatasi. Adapun bayat, maka tidaklah ada, tidaklah mungkin kecuali hanya ditujukan pada satu person saja. Kemudian hubungan antara pemilu dengan syura. Yang yuradu bisyura, yang dimaksud dengan syura adalah mengacu kepada ahlu ra'yi, orang-orang yang punya ide-ide yang cerdas, al-ikhtisas, dan para profesional, orang yang punya kemudian spesialisasi di berbagai bidang. Fil umur, dalam perkara yang tidak ada nas syar'i yang jelas di dalamnya. Lil usul, untuk kita bisa menemukan la al-aslah, mana yang paling maslahat bagi umat dan paling manfaat bagi umat. Dan syura adalah minal mafahim al-asasiyah, di antara konsep dasar sistem al-hukmi fil Islam. Hukum di sini pemerintahan. Nizamul hukmi itu sistem pemerintahan. Dia adalah mafahim, konsep. Konsep asasiyah, konsep yang mendasar nizamul hukmi, sistem pemerintahan dalam Islam. Allah telah melabeli orang-orang yang beriman bahasanya mereka adalah ahlu syura, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk melakukan syura, wa syawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Jika demikian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amakan hatihi, padahal beliau punya kedudukan yang tinggi dan didukung oleh wahyu, maka selain Nabi, aula, lebih layak untuk melakukan musyawarah. Wahiyah dan musyawarah untuk fi haqqihi, untuk selain Nabi, alzam, lebih wajib. Ya, hubungan antara syura dan intikhabat, dua baris sebelum akhir. Ikhtalafal mu'asirun, para peneliti atau para pengkaji kontemporer berselisih pendapat tentang hubungan antara pemilu dengan syura. Di perselisihannya dalam masalah apakah intikhabat, apakah pemilu itu bagian dari konsep syura ataukah tidak. Apakah bisa kita katakan pemilu itu bagian dari bentuk syura ataukah tidak. Ada dua pendapat. Al-qawlu al-awwal, pendapat yang pertama, anna syura, bahasanya syura membolehkan penggunaan pemilu sebagai salah satu jalan untuk mengadakan syura. Ini pendapat Muhammad Rashid Ridha di tafsir Al-Manar, kemudian Maududi, dan banyak Al-Mu'asirin, para peneliti atau para pengkaji kontemporer. Di catatan kaki di dua disebutkan sejumlah nama-nama tentang hal ini. Di antaranya adalah ini Abdurrahman Abdul Khaliq di bukunya Asyura fi dhilli nidhamil hukmi al-islami, dan yang lain. Kemudian bahkan sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini berpendapat bahasanya pemilu adalah afdalut turuq, metode terbaik untuk menerapkan syura. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya surah tidak membenarkan model pemilu kontemporer. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Imam di buku beliau Tanwirul Zulumat bi Kashfi Mafasid wa Subuhatil Intikhobat. Dan kemudian Syekh Mahmud Syakir, beliau saudaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Cuma kalau Syekh Ahmad Muhammad Syakir spesialis di bidang hadis. Ini kalau saudaranya Syekh Mahmud Syakir itu spesialis pokok beliau bidang sejarah. Kemudian ada Amin Al-Had Muhammad. Alasan pendapat yang pertama mengatakan surah membolehkan penggunaan pemilu kontemporer. Alasannya firman Allah Ta'ala wa amrum syura bainahum. Sisi pendalilannya, ini khitab ditujukan pada semua umat. Fasura, maka sura berarti ada dan ditujukan untuk semua umat. Dan alasan ini nukisha disanggah, bisa disanggah sebagai berikut. Bi'annahu, bahasanya layal zam tidaklah mesti dari surah yang mau dalam rangka mengamalkan ayat antakuna likulli fardin. Ini tidaklah harus, tidaklah mesti itu likulli fardin min afradil ummah, melibatkan semua umat. Ini sebagaimana pemilu melibatkan semua orang. Semua orang jadi pemilih. Dan bukanlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan semua orang dalam semua permasalahan. Alasan yang kedua, syariat mengajarkan bimutlakil amri, memerintahkan secara mutlak untuk melakukan musyawarah dan tidak membatasinya dengan tata cara tertentu dan bentuk tertentu. Fakulu man wada'alaha hay'atan, maka siapa yang meletakkan untuk surah atau musyawarah satu bentuk tertentu atau tata cara tertentu, maka dia mengada-ada, menetapkan satu hal yang tidak ada. Alasan yang ketiga, bermusyawarah adalah diantara perkara duniawi yang berkenaan dengan siyasatin nas, berkenaan dengan masalah mengatur masyarakat. Dan hukum asal umur duniawiyah adalah mubah kecuali ada dalilnya. Waktiarul tariqah, dan pemilihan metode berbeda sesuai dengan zaman dan tempat. Dan intikhobat pemilu kontemporer di antara jalan yang bagus yang mungkin bisa diambil faedahnya dalam bermusyawarah dengan banyak orang, mengetahui pendapat mereka, mimma yuhaqqiq, yang ini berarti mewujudkan maksud musyawarah. Kemudian alasan pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya surah dalam Islam tidak membenarkan pemilu kontemporer. Alasan yang pertama, bahasanya surah dalam Islam itu metodenya tidak bertanya kepada semua orang, tidak minta pendapat pada semua orang, namun hanya mengacu pada ahlul halil wal akhdi. Itulah orang yang memiliki pendapat yang bagus dan akal yang terbukti. Namun alasan ini qad nukisha, bisa disanggah. Bahasanya surah itu tidak terbatas pada ahlul akhdi wal ahlul halil wal akhdi daiman selalu. Bahkan mencakup semua manusia. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membatasi diri bermusyawarah dengan sebagian sahabat saja. Namun musyawarahnya Nabi mencakup fi ba'dil ahayin, di sebagian kesempatan semua orang. Sebagaimana Nabi bermusyawarah dengan mayoritas para sahabat dalam perang Badar, dan berusaha dengan mereka dalam masalah berangkat ke Uhud ataukah tidak. Ini menunjukkan bahasa surah itu bisa dilakukan untuk lil khasa, untuk orang-orang terpelajar dan bisa untuk al-ammah, semua orang, tergantung tema yang akan dibicarakan. Alasan yang kedua, pemilu adalah bagian dari syariat demokrasi, sedangkan surah adalah min shamimil Islam, bagian dari satu hal yang merupakan inti Islam. Atau sebentar saya carikan artinya. Fakaifa yakun, maka bagaimanakah mungkin maja'a min syari'atil kufri, yang datang dari syariat kekafiran, itu termasuk dakhilan, masuk dimna, bagian dari musyawarah yang diajarkan oleh Islam. Asami min kulli syai, artinya murni. Murni bagian dari Islam. Dan mungkin ayu jaba anhu, argumen ini mungkin bisa dijawab sebagai berikut. Bi anal intikhabat laisat mulazimatan li demokratiyah. Pemilu itu bukanlah satu hal yang melekat pada demokrasi. Bahkan dia adalah satu metode, matarikah dan metode yang mungkin diterapkan di luar sistem demokrasi. Di luar sistem demokrasi, sebagaimana di Arab Saudi yang tidak menggunakan sistem demokrasi, sistem monarki dan kerajaan, dan ada pemilu, yaitu intikhabat baladiyah. Ada pemilu. Maka ini menunjukkan bahasanya pemilu tidak mesti harus berada dalam kerangka demokrasi. Bisa saja kerangkanya adalah monarki, namun di situ ada pemilu. Baliyah, maka dia adalah cara dan cara yang mungkin diterapkan pada selain demokrasi. Oleh karena itu, maka pembahasan pemilu di depan disampaikan sebagai ini qadaya fiqhiyah, bukan qadaya akadiyah, karena pemilu tidak identik dengan demokrasi. Pemilu dalam pengertian voting, apalagi kemudian dalam pengertian luas, voting, pemungutan suara, tidak mesti identik dengan demokrasi. Alasan yang ketiga, surah ta'ni berarti bermusyawarah dan mengambil faedah dari satu pendapat dan usul untuk bisa sampai kepada kebenaran. Maka surah adalah bahsun'an, mencari kebenaran, dan bukan mengeluarkan hukum ataupun melaksanakan hukum. Tidak pula menerbitkan satu pendapat biaksi, kebalikan dari pemilu. Tidak boleh tidak dalam pemilu membuat pendapat dan hukum. Namun mungkin kita jawab alasan ini sebagai berikut. Bi'anal izam la yuzilu an tariqati kauniha sur. Bahasanya al-izam, pengharusan, itu tidaklah menghilangkan dari jalan tersebut menghilangkan statusnya sebagai surah. Maka surah meskipun pada asasnya tidak bersifat mengikat orang yang meminta saran, namun ketika orang yang meminta saran itu berkomitmen dengan saran, maka itu tidaklah mengeluarkan dia dari statusnya sebagai surah. Ya, maka at-tarjih, kesimpulannya, al-azhar yang paling kuat dari dua pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahasanya intikhabat pemilu kontemporer itu termasuk bagian dari syura. Fal intikhabat, karena pemilu itu memiliki tujuan tata'aruf, mengetahui ma'indan nasi, apa yang ada pada masyarakat, dan menentukan apa yang mereka inginkan, dan ini termasuk dalam konsep syura. Khairu anal hukma alal intikhabat, namun hukum terhadap pemilu apakah dia termasuk dalam konsep syura yang syar'i ataukah tidak tergantung pada hukum boleh tidaknya pemilu kontemporer. Nah, ini syura yang syar'i ataukah tidak, bagian dari syura syar'i ataukah tidak kembali kepada pemilu itu boleh ataukah tidak. Maka jika jawabannya boleh, fahiyah, maka pemilu bagian dari bentuk syura. Namun jika kita katakan pemilu hukumnya haram, ya, maka jadilah dia model musyawarah yang haram. Kemudian al-muqaranah, ya, perbandingan atau komparasi antara syura dengan intikhabat pemilu. Maka ada sejumlah perbedaan. Langsung saja al-farqul awal, beda yang pertama. Anal intikhabat, bahasanya pemilu, adalah diantara cara untuk bisa sampai kepada kekuasaan. Sedangkan syura itu adalah sarana untuk mengetahui pendapat yang benar, dan bukan sarana ataupun jalan fil hukmi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, pemilu itu adalah terjadi dengan bil ikhtiar memilih di antara beberapa person atau beberapa permasalahan. Maka daur peran dari an-nakhib pemilih terbatas pada memilih fulan yang merupakan di antara orang yang dicalonkan atau cocok dengan satu keputusan tertentu ataukah tidak. Sedangkan syura itu niqas wahiwar, di situ ada diskusi dan dialog dan pemaparan utuh terhadap satu topik. Yatimu min khilalihi, ya, melalui hal tersebut akan terwujudlah topiknya diterima qabuluhu ataukah diterima, ataukah ta'diluhu ataukah direvisi. Beda yang keempat, pemilu itu terbatas maya ta'ala keberkenaan dengan al-wilayat, kekuasaan saja. Adapun syura, maka dia mencakup semua lini kehidupan. Kemudian beda yang keempat, hasil dalam intikhabat mulazimatun li'adatil aswat, adalah erat dengan jumlah suara. Siapa yang mendapatkan adat al-aswat, jumlah suara yang paling besar, dialah yang menang mendapatkan hasil. Adapun syura falisa min lazimil syura, maka tidaklah menjadi konsekuensi syura diambilnya pendapat ahli syura. Maka kepala negara bisa melakukan syura, namun dia tidak terikat harus mengambil pendapat ahli syura. Karena status syuranya kepala negara itu saran. Nanti keputusan akhir di tangan sang kepala negara. Ini pendapat yang ada mau dipakai ataukah tidak. Kemudian selanjutnya adalah hukum pemilu. Tahrir mahalin nizah, penjelasan tentang aspek yang diperselisihkan. Tahrir mahalin nizah itu satu kegiatan dalam mengkaji hal-hal yang diperbedakan oleh para ulama. Kita kaji sebenarnya mana poin yang disepakati dan mana poin yang diperselisihkan. Ini penting supaya hal yang disepakati enggak usah perlu diributkan. Karena ternyata disepakati. Kemudian ributnya itu supaya jelas, kita ngeributkan apa. Kalau itu ada kegiatan tahrir mahalin nizah, nanti orang itu ribut dan enggak jelas ributnya itu di bab mana. Cabangnya banyak sekali. Ngomong A tiba-tiba loncat jadi B, nanti pindah jadi C. Enggak fokus. Maka setelah dijelaskan ada kegiatan tahrir mahalin nizah, maka nanti diketahui siapa yang fokus dan siapa yang tidak fokus. Dan mana yang tidak perlu dibicarakan lebih lanjut karena jelas disepakati. Maka para ulama yang sepakat bolehnya pemilu manakala terbatas pada ahlul halli wal aqdi. Dan yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi adalah ru'asaun nas, para pemimpin manusia, pemimpin masyarakat, dan orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau itu intikhabat di dalam, di antara ahlul halil wa akdi, maka tidak ada yang berselisih kalau itu boleh. Maka ini ada Dewan Syura yang menentukan siapakah yang akan jadi kepala negara. Muncullah ada dua calon atau tiga calon, diembuk ternyata pada ngotot semua dengan calonnya masing-masing, maka nanti ada pemilihan suara untuk menentukan. Namun pemilihan suara, pengambilan suara dari sesama ahlul halil wal aqdi tentang siapakah yang akan kita nyatakan sebagai sang kepala negara. Maka kalau ini bentuk pemilunya, dan yang memilih adalah ahlul halil wal aqdi dengan definisi yang telah disebutkan, maka tidak ada perselisihan tentang bolehnya. Nah, gimana itu kriteria ahlul halil wal aqdi? Mimman istama'at fihi, terkumpul pada dirinya kriteria sebagai berikut: khisalul ilmi, dia adalah orang yang berilmu, orang yang adalah, orang yang saleh, dan seorang yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang. Nah, alul halli wal aqdi sebut alul halli wal aqdi. Mereka diberi nama alul halli wal aqdi karena mereka memiliki otoritas untuk mengikat perkara bai'at dan melepas apa yang mereka ikat. Maka alul halli, halli itu artinya melepas, melepas ikatan. Aqdi itu artinya membuat ikatan. Nah, kenapa disebut ahlul halil wal aqdi? Karena mereka ini punya otoritas untuk membuat ikatan bayat, ikatan bayat, dan punya otoritas untuk mencopot kepala negara yang bermasalah. Kepala negara yang bermasalah mereka lepas ikatan yang ada. Fahadihi, maka ini adalah bentuk yang syar'i, tidak ada debu badannya, artinya jelas. Karena demikianlah wajar aliha, berjalan di atasnya adalah praktek para sahabat dalam pengangkatan Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhum. Nah, mereka berselisih tentang hukum pemilih kontemporer, di mana dairatul intikhab, wilayah pemilihan itu luas, wasi'atun luas, mencakup semua manusia atau mayoritas manusia. Nah, ini yang diperselisihkan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan, fala ba'sa, tidaklah mengapa mengambil cara ini. Dan ini adalah pendapat mayoritas para pengkaji kontemporer. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha di tafsir Al-Manar, dan ada Abdul A'lam Maututi, ada Yusuf Qardawi, ada Abdul Qadir Audah, Abdul Karim Zaidan, dan yang lain. Pendapat yang kedua melarang, maka tidak boleh mengambil metode pemilu dengan cara semacam ini. Ini pendapat sebagian orang-orang kontemporer. Beliau sebutkan di catatan kaki di antara pendapat demikian, Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam Mahmud Syakir di kitabnya Tarikh Al-Islami. Kemudian di antaranya disebutkan Syekh Yahya Al-Hajuri di kitabnya Mabadi Al-Mufid fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Ada juga Syekh Saleh Fauzan, kemudian ada Syekh Abdurrahman Al-Bara, dan ada Muhammad bin Sa'ad Al-Ghamidi. Alasan dua pendapat ini. Alasan pendapat yang pertama, bai'at fi jauhar. Jauhar itu esensi. Esensi dari bai'at adalah pemberitahuan individu yang berbai'at kalau dia cocok dan ridha dengan person yang dibai'at. Wahadam amrun tahaqqaqun, ini satu hal yang terwujud pada pemilu kontemporer. Dan alasan ini bisa yunaqqas disanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama, bai'at itu ada setelah alul halil wa akti melakukan pemilihan. Dan ini adalah satu perkara yang disepakati, maka keluar dari mahalun niza. Ini terlalu melebar. Berarti terlalu melebar, keluar dari mahalun niza, perkara yang diperselisihkan. Kemudian yang kedua, bahasanya bai'at itu beda dengan pemilu dari sisi orang yang melakukan bai'at mengumumkan ketaatan, kepatuhan dan ridha. Lain hanya dengan pemilih dalam kegiatan pemilu. Kalau pemilih statusnya memilih dan membedakan siapakah orang yang solihan layak untuk jadi penguasa. Maka kalau bai'at itu untuk mengumumkan kepatuhan dan ketaatan, kalau ini memilih yang layak, maka berarti beda. Alasan yang kedua, sejumlah realitas syar'i. Sejumlah realita syar'i di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahasanya pemilu memiliki landasan syar'i yang diakui. Di antara realita yang dimaksudkan adalah bai'at para nukoba. Itulah bai'at yang dilakukan oleh orang Ansar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi bai'atnya, mereka akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi istri dan anak mereka. Maka Nabi mengatakan, keluarkan untukku dari kalian 12 nakib, 12 wakil. Yakunu ala qaumihim bima fihim, yang dia mewakili kaumnya. Apa yang menjadi pendapat kaumnya? Maka mereka Ansar keluarkan 9 Khazraj dan 3 Aus. Nabi lantas berkata kepada mereka, kalian ala kaumikum bima fihim, kalian mewakili kaum kalian tentang pendapat mereka. Kufala, kalian sebagai penjamin, bahasanya inilah pendapat kaum kalian. Sisi pendalilannya, Nabi meminta sahabat untuk memilihkan 12 perwakilan. Dan Nabi tidak menentukan cara pemilihan. Atau Nabi juga tidak melarang mereka untuk melibatkan semua orang dalam menentukan 12 perwakilan tersebut. Maka ini dalil sahnya pemilihan dengan mengacu kepada pendapat semua orang. Kemudian alasan yang lainnya adalah para pemimpin dalam utusan Bani Hawazin, di mana waktu utusan Bani Hawazin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim setelah Nabi memeranginya dan mendapatkan ghanimah dari peperangan tersebut. Mereka minta agar dikembalikan pada mereka harta dan istri mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada utusan Bani Hawazim, kalian mau minta harta atau minta perempuan, yaitu istri-istri kalian. Maka mereka meminta an-nisa, istri-istri mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengumpulkan kaum muslimin, kemudian Nabi menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi Allah. Kemudian Nabi mengatakan, amma ba'du, maka saudara kalian, mereka ini mereka datang dalam keadaan bertobat, dan aku punya pandangan untuk agar mengembalikan kepada mereka sabyahum, tawanan mereka, yaitu perempuan dan anak-anak. Maka siapa yang suka di antara kalian ayatiba bidzalika, rela hal itu, hendaklah dia lakukan. Dan siapa yang ingin di antara kalian ayakun ala hadzihi, dia tetap memegangi haknya sampai kami berikan padanya ganti, nanti akan kami ganti di min awali ma yufi'ullahu alaina, fai pertama yang Allah berikan pada kami, harta rampasan perang yang Allah berikan pada kami, nanti akan ganti di harta rampasan perang berikutnya. Ya, maka juga boleh, mau sukarela boleh, mau kemudian saya nuntut hak, nanti akan saya ganti dengan harta rampasan perang pertama yang saya dapatkan, kata Nabi. Dua-duanya boleh. Lantas orang-orang mengatakan, kami sukarela untuk itu hai Rasulullah, lahum untuk mereka-mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak mengetahui siapa yang memberikan izin di antara kalian dalam hal itu dan siapa yang tidak memberikan izin. Maka kembalilah hatta yarfa ilaina, sehingga lapor kepada kami para pemimpin kalian, melaporkan pilihan kalian. Maka orang pada kembali berkumpul, lantas Urfa pemimpin yang jadi pemimpin yang memberikan penyampaian. Setelah disepakati, kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua mengkabarkan kalau mereka telah nyaman dan mengizinkannya. Nyaman hatinya untuk dikembalikan dan mengizinkannya. Ya, sisi pendalilan dari peristiwa secara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengacu kepada penjelasan para pemimpin untuk mengetahui pendapat, ya, pendapat manusia, ya, pendapat yang jadi yang dikas bawah ini, liya arifu al-annasi, supaya Nabi dan para pemimpin tadi mengetahui apa sih sebenarnya pendapat masyarakat luas. Wahadak al-intikhab, maka ini seperti pemilu kontemporer, mengacu kepada manusia untuk mengetahui pendapat mereka dan apa yang mereka pilih. Namun alasan ini mungkin untuk disanggah sebagai berikut. Ataupun nukoba, maka memilih nukoba, maka itu tidaklah sama dengan memilih penguasa. Maka wilayah, maka kekuasaan kepala negara tidak boleh tidak harus memilih yang terbaik. Maka itu dikhususkan di tangan oleh alul halil wal aqdi, karena mereka adalah orang yang paling mampu untuk memahami mana yang ala aslah, yang terbaik untuk negara. Adapun hina yakunu al-ikhtiar, adapun pemilihan itu adalah memilih min qabili man yumassilu, orang yang akan mewakili masyarakat atau yang akan berbicara menggantikan masyarakat, sebagaimana dalam kasus nukoba, maka tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam fil wulat untuk penguasa. Bahkan masyarakat boleh memilih man yuridun, orang yang mereka inginkan. Itu untuk nukubah ansar. Adapun untuk urfa, ya, utusan Bani Hawazin, maka di sini terdapat mengacu pada masyarakat luas tentang apa yang mereka miliki. Karena budak perempuan itu telah jadi milik mereka. Dulu harta rampasan perang dari kabilah Hawazin. Setelah itu sudah Nabi bagi. Telah jadi milik mereka. Dan mereka mau mengembalikan kepada kepada Hawazin atau tidak, ini terserah mereka. Maka ini mengacu pada pendapat banyak orang berkenaan dengan apa yang mereka miliki. Dan itu hak mereka, tidak boleh diambil kecuali dengan ridha mereka. Sedangkan wilayat Asy'ariyah, kekuasaan kepala negara tidak sejenis ini. Meskipun sanggahan ini masih bisa disanggah. Mungkin dan mungkin ayujab dijawablah sanggahan di atas dengan sebagai berikut. Bahasanya pemilihan nukoba itu dekat dengan pemilihan al-wulat penguasa. Karena yang namanya al-wilayatul ammah, jabatan sebagai kepala negara, tidaklah dia kecuali al-qiyam ala hajatin nas, mengurusi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan maslahat mereka. Maka kasus an-nukoba meskipun tidaklah tamaman 100% cocok dengan wilayatul ammah, dengan masalah memilih kekuasaan dalam negara, namun merujuk pada pendapat banyak orang dalam masalah memilih orang yang mewakili mereka dan percaya dengan orang yang mereka pilih dalam semisal bai'atun nuqoba, yalzaminu, maka konsekuensinya adalah menerima man orang-orang yang mereka pilih dalam semisal wilayatil ammah, jabatan kepala negara. Wa yud'imu dzalika, dan ini dikuatkan bahasanya tugas nuqoba adalah memberikan jaminan tahqiq akan terwujudnya manaah pembelaan dan pembelaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, kalian berdasarkan perkataan kalian bima fihim kufala, mereka kalian menanggung tentang mafihim, apa yang ada pada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada para nuqoba dari Ansar, kalian memberikan tempat kepadaku dan melindungiku. Mereka mengatakan, itu kewajiban kami, lantas apa hak kami? Nabi mengatakan, lakumul jannatu, untuk kalian surga. Maka masalah kemudian an-nusrah, pembelaan dalam peperangan, wal manu'ah, dan perlindungan kepada Nabi, dan di antara perkara yang besar. Fal mutaba'atu, maka tahqiqi artinya mewujudkannya, mutaba'ah itu artinya memantau terwujudnya hal tersebut, di antara tugas yang penting. Alati tafuku fi ahamiyatiha, yang urgensinya itu lebih dari tafuku, lebih unggul kathiran banyak minal wilayah, dari berbagai macam kekuasaan. Adapun alasan dengan utusan Bani Hawazim, maka memang alasan tersebut tidak bisa diterima. Sanggahan berkenaan dengan hal tersebut adalah sanggahan yang benar. Karena adalah perkara berkenaan dengan apa yang mereka miliki. Berkenaan dengan budak yang sekarang mereka miliki. Ini adalah satu perkara di luar topik bahasan kita tentang wilayat syariah, tentang masalah kekuasaan seorang kepala negara. Falamat khalalahu huna, maka tidak ada pintu baginya di sini. Ya, dan ada sejumlah alasan-alasan yang lain yang silakan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhdana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.